pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 8 Juli 2019 dibacakan Ardian Syah. BMKG pantau satu titik panas, Lok Semawe tidak diguyur hujan selama 3 hari ke depan. Beasiswa PMK Pidi masih tahap verifikasi. Karhutla belum padam di Aceh Barat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mulai Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat kemarin memantau adanya satu titik panas tepatnya di Alu Lintang, Aceh Tengah. Sementara itu di Lok Semawe dan sekitarnya selama 3 hari ini, mulai dari 8 hingga 10 Juli 2019 diprediksi tidak akan turun hujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Malikul Saleh Aceh Utara Nasrul menyebut secara meteorologi terpantaunya satu titik panas sehubungan adanya peningkatan suhu dari suhu rata-rata di lingkungan. Sehingga hasil pemantauan pihaknya di kawasan Alu Lintang, suhu sudah di atas 36 derajat Celcius. Padahal suhu lingkungan paling tinggi berkisar antara 33 derajat Celcius. Di samping itu disebutkan juga jika 3 hari ini untuk Lok Semawe diprediksi tidak akan turun hujan. Cuaca akan cerah dengan suhu berkisar 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Saat ini Lok Semawe sedang memasuki puncak musim kemarau. Kondisi cuaca yang sama yakni cerah diprediksi juga terjadi di Aceh Utara, Benar Meriah, Aceh Timur, dan Biren. Dalam menghadapi puncak musim kemarau tahun ini perlu diwaspadai daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan. Ia menghimbau kepada masyarakat dan petani tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok di rumput ataupun hutan gambut karena suhu panas sangat mudah menyala api sehingga berpotensi terjadinya kebakaran. Sudarlun, kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Aceh Barat dilaporkan hingga minggu kemarin belum padam total. Sementara luas lahan yang terbakar dilaporkan bertambah dari sebelumnya 2 titik kini bertambah di Kecamatan Woyla dan Woyla Barat. Dari informasi yang diperoleh Serambi, minggu kemarin 2 titik yang terbakar sebelumnya di Desa Senebuk, Kecamatan Johan Pahlawan, dan di Desa Suak Pantebruh, Kecamatan Samatiga, yang dengan jumlah sekitar 3 hektar. 2 titik kebakaran mulai berkurang setelah dilakukan pemadaman oleh tim gabungan. Lokasi terbaru yang terbakar yakni Desa Iitam Baru, Kecamatan Woyla, dan Desa Cotrube, Woyla Barat. Sempat merembes ke lahan perkebunan sawit PT Prima Aceh Agro Lestari. Namun informasi kebakaran sudah 2 hari terakhir dan api masih ada namun hingga kemarin belum diketahui luas areal yang terbakar. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat kemarin belum melansir data terbaru terkait kebakaran lahan di Aceh Barat yang dilaporkan terdapat di beberapa titik. Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi Melabuh Nagan Raya melansir perakiraan cuaca di wilayah barat selatan pagi hingga sore cerah berawan dengan suhu 32 derajat Celcius, sedangkan kelembapan mencapai 70 hingga 95%. Sudarlun, hingga kini beasiswa PMK PIDI masih tahap verifikasi ke kampus asal pemohon. PLT Sekda PIDI H. Madan MSI mengatakan dari pengalaman tahun lalu, verifikasi menghabiskan waktu selama sebulan. PLT Sekda PIDI juga mengatakan target penyaluran Oktober mulai final. Jumlah pemohon beasiswa PMK PIDI dialokasikan 1,3 miliar rupiah tahun ini lebih meningkat dibanding tahun lalu. Tahun ini untuk pemohon berjumlah 994 orang dengan rincian S1 956 pelamar dan S2 38 orang. Ia menyebutkan total alokasi APBKP di 2019 untuk beasiswa adalah 1,306 miliar rupiah. Ada tiga kategori yang dilaksanakan. Pertama, beasiswa umum yang sedang dibuka saat ini. Kedua, beasiswa untuk utusan daerah atau BUD adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Ada kerjasama antara PMKPD dan perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah. Yang ketiga, beasiswa lainnya, mereka mendapat nilai tinggi namun kurang mampu. Persyaratan ini ada diatur sesuai dengan kategori. Jalur ketiga dibuka khusus untuk mereka yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Dinas Pekerjaan Umum PD melalui Anggaran Pendapatan Belanja dan Alokasi Khusus 2019 sebesar 4 miliar rupiah melakukan pengerasan sekaligus pengaspalan. Kepala Dinas PU PD Insinyur Samsul Bahri MSI mengatakan pembangunan ruas jalan Tiju Sagu Kecamatan PD Kabupaten PD sebagai bagian dari akses utama mobilisasi para kafilah musabakah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Aceh yang dihelat di PD. Diperkirakan pada September mendatang. Ia menambahkan penanganan ruas jalan ini lebih kurang 3 km mencakup Tiju, Gampung Lang, Tebing, Labui hingga Sagu. Dalam kawasan 4 kemukiman ini merupakan lokasi ditempatkannya pemondokan para kafilah dari berbagai kabupaten kota. Ditargetkan pembangunan ruas jalan Tiju Sagu ini dapat rampung dalam 1 bulan ke depan. Apalagi saat ini seluruh item pembangunan terus dipacu penyelesaiannya lebih tepat waktu sebagaimana masa kontrak kerja. Darlun, puluhan petani garam asal Gampung Lancang Paru, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya selama 1 bulan terakhir meraup rupiah senilai 3 hingga 4 juta rupiah saban harinya. Tingginya omset pendapatan hasil panen garam ini menyusul musim kemarau yang panjang sehingga menghasilkan produksi panen yang besar. Sherly, salah satu petani garam asal Gampung Lancang Paru, Kecamatan Bandar Baru, mengatakan rata-rata saban hari para petani memanen 1 ton garam. Usaha pemberdayaan garam ala geomembran bagi masyarakat pesisir telah memberikan manfaat yang besar dalam pemberdayaan ekonomi warga miskin yang kini usaha tersebut telah dirintis sejak 1 tahun. Sebelumnya warga hanya menggarap lahan tepi pesisir secara tradisional sehingga capaian hasil panen yang minim. Maka dengan upaya pengembangan usaha garam geomembran ini telah memberikan hasil jauh lebih besar. Dengan penerapan sistem geomembran, biaya lebih rendah dan menghasilkan produksi lebih tinggi. Rata-rata hasil panen garam dibeli oleh agen penampung dari Kabupaten PD, Biren, Banda Aceh, serta pedagang lokal dalam Kabupaten Pijai. Sudarlun, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho berpulang minggu kemarin 7 Juli 2019. Meski telah divonis menderita kanker paru pada 17 Januari 2018, almarhum Sutopo masih tetap bekerja dalam memberikan informasi seputar bencana di tanah air. Sosoknya juga dikenal bahkan dikenang meski telah tiada. Beberapa kesan dari para mata tokoh diantaranya Presiden Joko Widodo. Beberapa kesan dari mata para tokoh diantaranya Presiden Joko Widodo yang menurutnya selama hidup Sutopo adalah sosok yang berdedikasi. Sementara itu, di mata Kepala BNPB Letjen Doni Munardo, Sutopo memiliki andil besar membesarkan nama badan yang ia pimpin. Munardo menilai prestasi dan penghargaan yang diraih BNPB selama ini adalah karya dan hasil kerja keras Sutopo. Almarhum Sutopo seorang pahlawan kemanusiaan, bahkan ia mengatakan penghargaan tertinggi yang diterima pemerintah RI di Baku, Azerbaijan berkat sumbangsi Sutopo dalam bidang inovasi kebencanaan melalui peta bencana. Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan Sutopo adalah mentor yang cemerlang dan sangat menginspirasi. Daryono mengatakan sosok almarhum mengajarkan cara penyampaian informasi harus dikemas secara menarik dan efektif. Sementara itu, Sudarlun, Humas Palang Merah Indonesia PMI Pusat Aulia Aryani mengatakan Sutopo perkat koordinasi antar lembaga. Hal senada juga dikatakan Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat M. Arifin Hadi. Menurutnya almarhum selama ini menjadi perekat koordinasi antar lembaga. Banyak prestasi yang diciptakan Sutopo termasuk bagaimana membangun data dan informasi lebih sinergis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 8 Juli 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah dulu, wassalamualaikum.